Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kepada yang kami muliakan Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bupati Bantul dan Muspida Kabupaten Bantul beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami muliakan pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami muliakan Muspika Kecamatan Bantul atau yang mewakili, serta seluruh dan segenap tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi Masjid Manunggal Bantul ini menjadi tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berhimpunnya kaum muslimin dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan dari beberapa negara tetangga, sebagai tempat yang dipilih untuk upaya dan langkah guna meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Islam, maka diselenggarakanlah kegiatan kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13 di Masjid Manunggal Bantul, Yogyakarta selama 2 hari, Sabtu dan Ahad, tanggal 3, 4 Zulqa'dah tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 dan 7 Agustus 2016. Kajian Ilmiah Nasional Asy-Syariah yang ke-13 kali ini mengangkat tema Solusi Islam dalam Menangkal Radikalisme dan Dekadensi Moral Bangsa. Segenap hadirin yang dimuliakan, pada pagi hari yang cerah dan semoga penuh berkah ini, kami mengajak segenap kaum muslimin untuk dapat mengikuti rangkaian acara demi acara dengan tertib dan baik. Baiklah, di sini kami akan membacakan susunan acara yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari panitia pelaksana Kajian Ilmiah Nasional Asy-Syariah yang ke-13. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Bupati Bantul atau yang mewakili. Acara yang ketiga adalah ceramah untuk sesi yang pertama, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, kita akan menginjak pada acara yang pertama, yaitu sambutan dari panitia pelaksana Kajian Ilmiah Nasional Asy-Syariah yang ke-13. Sambutan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ayyub Syafruddin Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Satu di antara nikmat itu, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Manunggal Bantul dalam rangka untuk mengadakan kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13 sebagai wujud dari kepedulian kita terhadap keadaan bangsa dan negara ini, dan sebagai bentuk wujud sumbangsih kita terhadap negara yang kita cintai, dan terkhusus daripada itu adalah kepada kaum muslimin seluruhnya yang ada di negeri ini. Kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada pemerintahan Kabupaten Bantul, dalam hal ini adalah Bapak Bupati Kabupaten Bantul yang telah sedemikian banyak membantu baik dari segi sarana-prasarana maupun dari segi hal-hal yang sifatnya non-fisik. Kami sangat berterima kasih sekali atas segenap bantuan yang telah kami terima. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada jajaran Muspida Kabupaten Bantul. Di antaranya adalah Bapak Kapolres Bantul, kemudian Bapak Dandim Bantul, dan seluruh segenap komponen masyarakat di Kota Bantul ini. Kami sampaikan rasa terima kasih kami bahwasannya terselenggaranya acara ini juga merupakan satu bentuk kerjasama yang baik di antara seluruh komponen yang ada setelah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya aktivitas ataupun kegiatan kajian nasional, kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13 ini, kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari acara ini. Kami dari panitia mengangkat tema solusi Islam dalam menangkal radikalisme dan dekadensi moral bangsa. Kami mengangkat tema ini adalah merupakan tema yang merupakan satu bentuk kepedulian kami terhadap keadaan bangsa ini. Jelas Islam tidak mengajarkan radikalisme, Islam tidak mengajarkan terorisme, Islam tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat destruktif, merusak. Oleh karena itu, pada kesempatan kajian kali ini, kami angkat tema yang demikian sebagai bentuk pencerahan terhadap anak bangsa yang ada di negeri ini. Kemudian juga kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya manakala di dalam pelaksanaan acara ini satu dan lain hal banyak kekurangan, banyak keterbatasan yang tentu saja itu tidak bisa kami pungkiri. Karenanya kami dengan segenap panitia yang ada sangat memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada segenap peserta yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa menunaikan perintah-perintahnya dengan sepenuh hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan acara kita berlangsung dengan lancar tanpa ada kesulitan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan ringkas dan padat dari panitia pelaksana kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13. Dalam hal ini diwakili oleh Al-Ustaz Aid Syafruddin Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan tentang harapan serta tujuan dari pelaksanaan kegiatan kajian kita pada dua hari ini. Acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kedua, adalah sambutan dari Bapak Bupati Bantul atau yang mewakili, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Guritno, Sarjana Hukum, Master Hukum. Beliau adalah Asisten Sekretaris Daerah 1 Kabupaten Bantul. Kepada beliau kami mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum mari kita banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan kesempatan sehingga bisa bertemu di Masjid Agung Bantul ini dalam kondisi sehat walafiat. Mohon maaf sebelumnya Bapak Bupati tidak bisa hadir menyertai Bapak-bapak sekalian. Untuk itu beliau mewakilkan pada saya sekaligus meminta saya untuk membacakan sambutan beliau. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak-bapak sekalian hadirin dan hadirat. Saya bacakan sambutan Bupati Bantul sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Syekh Dr. Khalid bin Dahwi As-Jafiri dari Kementerian Urusan Wakaf Kuwait. Yang kami hormati Bapak Danrem 072 Pamungkas atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolda RSUD Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dandim 0729 Bantul atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolres Bantul atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Ketua Panitia berseluruh jajarannya. Hadirin sekalian yang berbahagia yang dapat kami sebut satu persatu. Pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat hadir di Masjid Agung Manunggal Bantul ini untuk bersama-sama menghadiri acara kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-13. Selanjutnya atas nama pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat Kabupaten Bantul, kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Bantul kepada segenap ulama hadirin kaum muslim peserta kegiatan kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-13 yang berasal dari seluruh Nusantara, terkhusus yang kami hormati Syekh Dr. Khalid bin Dahwi As-Jafiri dari Kuwait. Hadirin yang saya hormati, saya merasa gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini yang kesemuanya ini menunjukkan kerjasama yang baik antara umat dan ulama demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Terlebih ketika saya melihat tema kita ini yaitu solusi Islam dalam menangkal radikalisme dan dekadensi moral bangsa, sebuah tema yang sangat tepat untuk diangkat dan dibahas melihat realita yang terjadi pada masyarakat secara umum. Saya berharap agar kegiatan ini bisa memberikan pencerahan kepada umat Islam secara khusus dan kepada bangsa Indonesia secara umum tentang indahnya Islam sesungguhnya adalah agama kedamaian. Islam dan umat Islam jauh dari tindakan anarkis, apalagi tindakan menebarkan teror yang mengganggu ketenangan hidup masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada semua hadirin untuk selalu mengingat dan berusaha menegakkan prinsip agama Islam yang agung, yaitu mentaati pemerintah dalam hal yang makruf atau yang baik. Itulah yang prinsip Islam diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipegang kuat oleh para sahabat beliau. Saya juga mengimbau kepada segenap hadirin dan seluruh masyarakat untuk mewaspadai kebangkitan gerakan radikalisme kanan, yakni aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, dan radikalisme kiri dalam bentuk paham komunisme yang akhir-akhir ini mulai muncul ke permukaan. Kita harus selalu waspada terhadap dua kutub radikalisme ini karena hal tersebut sangatlah bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang luhur. Hadirin yang saya hormati, kiranya demikian yang perlu saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat kepada panitia dan seluruh hadirin atas terlaksananya acara ini. Semoga hadirin sekalian bisa metik nilai-nilai ajaran Islam yang mulia sebagaimana yang akan disampaikan oleh para ulama yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantul 6 Agustus 2016 Bupati Bantul cap ditandatangani Dr. Andes Haji Suharsono. Sambutan selesai saya bacakan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asisten Sekretaris Daerah 1 Kabupaten Bantul yaitu Bapak Bambang Guritno, Sarjana Hukum Master Hukum yang telah menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Bupati Bantul. Sambutan tertulis yang menyampaikan dukungan, apresiasi dan harapan untuk kegiatan kita Kajian Ilmiah Nasional Syariah yang ke-13 ini. Acara yang selanjutnya, acara yang ketiga adalah ceramah sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullahu taala dengan mengambil tema peringatan dan solusi terhadap bahaya radikalisme. Ceramah yang akan beliau sampaikan pada sesi yang pertama ini akan diterjemahkan oleh beliau Al-Ustadz Raifi' hafizahullahu taala kepada beliau Syekh Khalid Al-Dhafiri. Kami mempersilahkan.